Oke, bersama New Pandawa. Ini lagunya bertemakan India ya. Apa Mas? Oh, wis ngerti ngono lho.

Oke, baiklah, sudah 4 lagu dari Tasya. Om, terima kasih, dilanjut lagi.